السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan kita melanjutkan majelis kita membahas kitab At-Tafsir Muyassar, dan insyaallah mulai hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Kitab At-Tafsir Muyassar, juz yang ke-13. Dan ayat yang akan kita baca adalah surah Yusuf, ayat ke-53. Nah, silakan dibaca. Ya, Pak Dokoya, silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم dan tidaklah aku membebaskan diriku sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada kejahatan kecuali siapa yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Al-wawu harfu atfin ma manafiyah ubarri'u fi'lun mudori'un dengan fa'ilnya domim musatir anna nafs maf'ulun bih aliyau mudofun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin an nafsa isim inna allamu lamuzzalakoh ammarotun khobar inna bisu'i jarwa majrur illa adatu istisna ma ismun mausulun sebagai mustasna rahima fi'lun madin rob fa'il aliyau mudofun ilaihi inna harfu ta'kidin wa nasbin rob isim inna aliyau mudofun ilaihi gofurun khobar inna rahimun na'ad. Sama khabar juga. Oh, khabar juga ya, bukan na'at ya tadi. Iya, iya. Berarti rahimun khabar sani. Tafsirnya. Qalat imra'atil azizi wa ma uzakki nafsi wa la ubarri'uha inna nafsa lakasiratul amri li sahibiha bi amalil ma'asi talaban limaladatiha illa man asamahullahu inna allaha ghafuru lidhunubi man taba min ibadihi rahimun bihim. Telah berkata istrinya Aziz, dan tidaklah diriku bersih dan nah, tidak itu, kalau Zaki aku tidak membersihkan mensucikan diriku sendiri itu. Oke. Dan tidaklah aku mensucikan diriku sendiri dan membebaskanku. Iya, maksudnya tidak membebaskan dari semua kesalahan gitu. Oke. Baik, Ustaz. Sesungguhnya jiwa tadi jiwa sesungguhnya jiwa ya tadi nafsi jiwa ya sesungguhnya jiwa-jiwa yang banyak memerintahkan nggak gitu sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan. Oke, baik Ustaz. Sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan pelakunya untuk mengerjakan kemaksiatan, mencari kesenangannya, kecuali siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa siapa sesungguhnya Allah maha sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya yang bertobat, maha maha maha penyayang kepada mereka. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidaklah membersihkan diriku sendiri. Aku tidak membebaskan diriku dari semua kesalahan. Artinya, ya, istrinya Al-Aziz ini mengakui kesalahannya. Bahwa jiwanya, hawa nafsunya mendorong dirinya. Kata dia, inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu, benar-benar memerintahkan ya kepada keburukan. Banyak memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali ya apa yang dirahmati oleh Rabbku, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Dan ini berkaitan dengan anak yang lain. Dan sering kita bahas bahwasanya di dalam diri manusia itu terdapat dua jalan dalam satu ya dalam satu tempat ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah ilhamkan ke dalam diri dalam jiwa manusia sisi kefajiran sama sisi ketakwaan ya. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanage sisi kefajirannya, yang bisa menahannya, dan lebih mengunggulkan sisi ketaatannya. Dan seseorang itu tergantung dengan kebiasaannya. Orang yang lebih mengasah sisi ketakwaannya, maka dia akan merasa sungkan, merasa enggan, ya, enggak akan sanggup untuk berbuat maksiat, berbuat kefajiran. Sebaliknya orang yang ya lebih sering menggunakan sisi kefajirannya, maka dia akan sulit untuk melakukan ketaatan. Ya. Masih dikatakan inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu banyak memerintahkan kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Dari sini kita mengetahui bahwasanya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dengan amalan soleh yang kita lakukan karena semuanya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para khatib kalau berkhutbah mereka mengatakan may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini merupakan kutipan ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, siapa saja yang Allah sesatkan dia, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Ini semua menunjukkan bahwasanya dakwah itu hanyalah wasilah. Adapun hasilnya, apakah seorang menerimanya atau menolaknya, melaksanakannya atau meninggalkannya, itu merupakan ya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hikmah kenapa kita membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat yang kita lakukan adalah yaitu karena di antara kandungan surah Al-Fatihah adalah kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah di jalan yang benar. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apalagi di zaman penuh fitnah akhir zaman ini ya, di mana seseorang bisa berubah dengan cepat ya. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Maka kita wajib ya untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Dahilis. Untuk peserta baru yang siap baca angkat tangan ya. Biasanya nanti Anda cek dulu ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja berkata, bawa dia kepadaku, aku memilihnya untuk diriku. Yeah. Maka ketika dia berbicara dan berbicara dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya aku pada hari ini, hari ini dia orang dipercaya. Gimana, Sari? Yeah, ladaina. Ya, di sisi kami sebagai sebagai orang yang dipercaya. Allah harf arfin, kola, fi'lun madin, al-maliku, fa'il, itu fi'il amr, nunnya, nun wikoyah, al-ya'u, maf'ulun bi. Iya nih, Jadi, benar, aneh bahas sedikit ya. Bagus tadi ya, Bu Delis bacanya itu ya. Jadi, memang dia kalau di wasal tuh, waqala maliku tuni gitu ya. Tapi ketika misalnya nanti kita mendapati ayat seperti ini, jangan dibaca tuni, tapi bacanya itu nih ya. Nam ya, mutas ya, barakallahu fikum. Lanjut, Bu. bihi jarwa majrur astahlis astahlis fi'il mudhari fa'ilnya domin mustatir ana alha'u maf'ulun bi alamu li nafsi jarwa majrur alya'u mudafun ilaihi alfa'u harfu atfin lama zorof kalama fi'il madi alha'u maf'ulun bi Qala fi'il madi inna harfu taukidin wa nasbin al-kafu fi'il isim inna al-yauma zorof ladaina lada itu zorof juga ya Ustaz ya? Ya, ladai jorok. Nanya mudah pilih. Nanya mudafun ilai. Makinun khobar khobar dari inna aminun naat. Tafsir dari 54. Waqolal malik wal qolal maliku malikal ya Ustaz ya malikal hakimi gimana gimana malikal ya waqala malikal hakimi kalau maliknya jadi apa malik kan ini fa'il kan ya berarti waqala al maliku oh kalau tidak menjadi mudhof dengan mudhof dengan hakimi enggak ini bukan mudhof ini sama-sama fa'il waqala al malikul hakimu gitu oh gitu waqala al malikul hakimu li misra hina bali Ini kan kalau kayak gini fa'ilnya di belakang ya bara'atun ya bara'atu Yusufa ya berarti hina balaghathu bara'atu Yusufa. Balaghathu. Balaghathu bara'atu Yusufa. Ji'uni bihi aj'alhu aj'alahu ya Ustaz ya. Aj'alahu min khalisai wa ahli Ini jiun itu aja'aluhu kan dia nggak ada yang bikin dia masuk kan biasa aja jala ya jalu aja'aluhu jiuni bi aj'aluhu min khalisai wa ahli masyrurati ya masyurati Ustaz ya masyurati yeah. Falama ja'a Yusufu wa kallamahul maliku wa ru'afa baru atahu wa azimu amanatahu. Ini matupnya ke baru'ata kan? Wa azima amanatihi. Oh, wa azima amanatihi. Wa husnu khuluki. Sama ini, wa husna. Wa husna khulukihi. Wahusna hulukihi Ustaz ya. Ya benar, mudah pilih. Qala lahu innakal yauma indana azimul makanati wa mu'tamanni. Ya Ustaz, mu'tamanni. Ala kulli syai'in. Kan tadi kan innakal yauma indana azimu. Berarti kan ini kan khobarnya inna ya. Ya. Ya. Berarti ini matupnya ke azimu kan. Wa mu'taminu. Wa mu'taminun. Oh. Mu'taminun ala kulli syai'in. Dan raja yang bijaksana Ustaz. Berkata raja bijaksana raja Mesir ketika sampai datang ketika sampainya kebebasan Yusuf dia berkata hadirkan padaku jadikan ia sahabatku. Itu Ustaz. Nah. Dan keluargaku. Dan keluarga yang menasihatiku, begitu. Iya. Maka ketika Yusuf datang dan berbicara dengan raja, dan dia mengetahui kebersihan, kesuciannya, dan keagungan kepercayaannya, biasa. Keagungan kepercayaannya, amanat. Sesungguhnya engkau pada hari ini, sisi kami merupakan orang yang memiliki kedudukan yang agung, wa mu'tamin dan apa menerima kepercayaan. atas Oh, segala dan menerima kepercayaan. Dan bagus akhlaknya. Dan dia berkata kepadanya, Inna kalyoma. Sesungguhnya pada hari ini di sisi kami, kamu mempunyai kedudukan yang agung yang dapat dipercaya atas segala sesuatu. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wafika barakallah wa jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan berkatalah sang raja itu nibihi, datangkanlah Yusuf kepadaku, astakhlishu li nafsi, aku akan menjadikan dia sebagai orang terdekat untuk diriku. Ya, falamma kallamahu, maka ketika sang raja berbicara dengan Nabi Yusuf, qala, sang raja berkata, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami orang yang memiliki kedudukan lagi terpercaya. Jadi setelah sang raja mengetahui bahwa Nabi Yusuf ya terbebas dari semua tuduhan dan bagaimana Nabi Yusuf memiliki kemampuan luar biasa dalam menafsirkan mimpi, maka sang raja ingin menjadikan Nabi Yusuf orang penting di dalam pemerintahannya. Makanya selanjutnya Nabi Yusuf merespon dengan memintanya menjadi bendahara ya. Nah, atau mengurusi masalah pertanian. Ya, kita lanjutkan. Pak Edi baca. Nah, Mister. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ij'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai bendahara negara. Sesungguhnya aku itu orang yang menjaga dan mengetahui dan pandai. Qala fi'il madhi, domirnya gua kembali ke Yusuf. Aj'alni fi'il amar, fa'alnya anta. Kalau ngomongnya ij'al. Ij'alni. Fa'alnya anta. Alia maf'ul bi ala koja ini jar majrur al ardi mudhof ilai ini harfu taukid wa nasbin alia isim ini hafidun khobar ini alimun khobar yang kedua. Wa aroda Yusufu ai wa aroda ay Yusufu ayyamfa'ar ibadi ibada wa yukimul adl adla bainihim fa qala lil maliki bainahum fa qala lil maliki ij'alni waliyan ala khoja'ini misrin fa in khoja'ini misra fa inni khojanan khojanun aminun bukan khazinun fa inni khojinun aminun du ilmin wa basiratin bima atwalan atwallahu ini kan fi'il mudhari bima atawallahu bima atawallahu bima atawallahu. Yusuf ingin menjadi hamba yang bermanfaat, orang yang bermanfaat dan menegakkan keadilan di antara mereka. Yusuf ingin memberikan manfaat kepada para hamba gitu. Yusuf ingin memberikan manfaat kepada para hamba dan menegakkan keadilan di antara mereka, maka dia berkata kepada raja, jadikan aku pemimpin bendahara Mesir karena aku ini khozana khozin itu ini khozin. Apa nama Maksudnya orang yang pandai menyimpan aja, pandai menyimpan. Orang yang pandai menyimpan dan amanah, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu dan pengetahuan atas urusan urusannya. Atas apa yang aku pegang. Atas apa yang aku pegang. Ya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ja'alni 'ala Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai khazainil ard. Ya, khazain itu kan artinya penyimpan ya. Artinya bendahara yang mengurusi urusan hasil bumi Mesir, pertanian Mesir. Inni hafidun alim. Sesungguhnya aku orang yang hafidun, ya, pandai dalam menjaga sesuatu, alimun. Kemudian memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Ya. Jadi di sini Nabi Yusuf meminta dijadikan apa namanya bendahara yang tugasnya adalah menyimpan hasil bumi dari Mesir. Dari sini kita mengetahui bahwa ya mengajukan diri untuk menempati jabatan tertentu sepanjang memiliki kemampuan itu diperbolehkan daripada itu dipegang oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas di situ. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baca. Ummu Fudail baca. Ya Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Nusibu birahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di bumi untuk tinggal darinya dimanapun dia menghendaki. Kami limpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-waw harfu istisnaf, apa namanya Ustaz? Istiqnaf pakai hamzah. Naf ya, hafal. Al-waw harfu istiqnaf. Kadzalika. Ya majrur aja. Ya, kadzalika jar wa majrur. Makkanna fi'lun madhin. Na fa'ilnya. Li Yusufa jar wa majrur. Fil ardi jar wa majrur. Yatabawwa'u fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Minha jar wa majrur haitsu dharaf yasha'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa nusibu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa mirahmati masa nusibu huwa kan ada nun di depan itu iya dhamir fa'il dhamir mustatir taqdiruhu nahnu mirahmati jar wa majrur na mudhafun ilaihi man maf'ul bih dari nusibu nasya'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu alwaw harfu 'atfin la harfu nafyin nudhi'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu ajra maf'ul bih dari nudhi'u almuhsinina mudhafun ilaihi. Ya, tafsirnya. Wa kama an'ama Allahu 'ala Yusufa bil khalasi minas sijni makkanna lahu fi ardi Misr yunazzilu minha ayya manzili sha'ahu yusibu Allahu bi rahmatihi man yasha'u min 'ibadihi al muttaqin. ولا نضيع أجره ولا يضيع ولا يضيع ajra man ahsana syai'an minal amali shalihi. Dan sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi Yusuf dengan khalas keikhlasan, ya Ustaz? Enggak, dengan pembebasan dari penjara. Dengan pembebasan dari penjara, dan Allah tempatkan dia di bumi Mesir, dan Allah turunkan kepadanya tempat yang dia kehendaki. Allah memberikan rahmat kepadanya, kepada bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang bertakwa. Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang memperbagus amalnya, memperbagus amal solehnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Dan demikianlah kami tempatkan untuk Yusuf di bumi yatabawa minha, yang ia bisa tempati حيث يشاء, kemanapun dia inginkan, dimanapun dia inginkan. Nusibu birahmatina man yasha. Kami menurunkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki. Wala nudi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak menyia-nyiakan kebaikan atau pahala balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi buah dari kesabaran Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam demi menjaga kesucian dirinya, dia lebih memilih di penjara. Maka Allah balas kesabarannya, keimanannya, keteguhannya di atas agama dengan pembebasannya dari penjara. Bahkan nggak cukup di situ, bahkan Allah berikan anugerah berupa jabatan tinggi di pemerintahan Mesir ketika itu. Dan ini merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Kalaupun tidak di dunia, maka sudah pasti di akhirat. Ya. Nah, baca Pak Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina aman wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-wawu harfu atfin, alamu harfu taukid. Lamnya lam ibtida aja. Oh, alamu ibtida. Ajru fi'lun madi al-akhirati. Ajru fi'lun madi apa wazannya? Enggak ada wazannya. Ini tada aja. Al-ajru al-mumtada akhirati mudofun ilaih. Khairun jadi khobar. Lilladzina jar majrur amanu bi'lun madi al-wawu fa'ilun. Al-wawu harfu atin kanu bil madi nakis. Al-wawu jadi isim kana. Al-wawu isim kana, betul. Ya, yattaquna fi'lun mudhari al-wawu fa'ilun. Nah. Tafsirnya ke bawah, Ustaz. Dah. Wala sawabul akhirati indallahi a'zamu min sawabil min sawabi dunya li ahli imani wa taqwa alladzina yakhafuna iqaballah wa yuti'unahu bi amrihi wa nahihi. Dan sungguh pahala akhirat menurut Allah lebih agung daripada balasan dunia untuk ahli iman dan takwa, yaitu orang-orang yang takut terhadap siksa Allah dan taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh balasan akhirat lebih baik bagi orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang yang beriman dan bertakwa, balasan Allah di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan di dunia. Karena ya kalau di dunia misalnya diberi kelimpahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, tapi tetap aja itu sesuatu yang fana, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang ada waktunya. Sementara balasan di akhirat adalah balasan yang paling indah dan balasan yang kekal dan abadi. Tentu orang yang beriman dan bertakwa lebih menyukai balasan di akhirat ketimbang balasan di dunia. Nah, Bu Nurul ada? Nggak ada ya Bu Nurul? Oh ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf dan mereka masuk kepadanya. Lalu Yusuf mengenali mereka sementara mereka tidak mengenali Yusuf. Itu Ustaz. Iya betul. Wal harfain yang ja'a fi'il madi ikhwatu sebagai fa'il Yusufa mudofun ilai pada hurfa harfu atwin dakhalu fi'il madi wa sebagai fa'il alaihi jar majrur pak atwin lagi ya gimana pak pak ma'arafu ma'arafahum ya huruf atap aja. Harfatwin arafa fi'il madi hum maf'ulun bi alwa harfatwin hum sebagai mubtada lahu khabar kemudian khabarnya munkirun bukan munkirun jar majrur aja ajar majrur munkiruna khabar dari hum kemudian tafsirnya waqadima ya waqadima ikhwatu yusufa ila misra ba'da ayat an halaba halabihim aljad ini apa nih Ustaz aljad bu aljad bu fi ardihim liyajlibu minha ta'ami ta'ama ta'ama ini maful bi bu maful bi ya maaf jadi ya liyajlibu minha ta'ama pada khalu alaihi ma'arafahum li kuwati li waktu firasatihi firasatuhu ya. Benar, firasatihi kan mudah pilih. Mudah pilih ya. Wa zakaihi. Naam. Walam yakrifuhu litulil muddati. Litulil muddati wa Wataghayyuril hayati. Maka datanglah saudara Yusuf ke Mesir setelah kekeringan di negeri mereka dan tanah menjadi tandus untuk mencari di situ makanan atau untuk mengambil makanan. Maka mereka masuk ke Mesir dan Yusuf mengenal mereka karena kekuatan firasatnya dan kebersihan hatinya. Dan mereka tidak mengenal Yusuf dikarenakan waktu yang lama serta perubahan keadaan. Bukan, Ustaz? Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dan datanglah para saudaranya Yusuf. Berarti saat ini Yusuf sudah menjadi pejabat ya di Mesir ketika itu. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ, lalu saudara-saudara Yusuf yang dulu membuangnya, masuk ya, mendatangi Yusuf. Fa'arafahum, lalu Yusuf pun mampu mengenali mereka. Ya, karena kecerdasan yang dimiliki Nabi Yusuf dan firasat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, mereka mengenali kakak-kakak mereka. Ya, Nabi Yusuf mengenali kakak mereka. Wahum lahum munkirun, sementara mereka mengingkarinya. Maksudnya, sementara saudara Yusuf ini tidak mengenal Yusuf sama sekali. Karena sudah lama ya, ini kan Nabi Yusuf dibuang ketika kecil ya. Dan kisah ini terjadi setelah Nabi Yusuf lama di penjara dan menjadi pejabat di Mesir. Hingga sudah berlalu waktu yang sangat panjang. Makanya ya para saudara Yusuf ini tidak lagi mengenali Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yusuf tahu kalau itu adalah kakaknya. Ya. Naam. Silakan baca Abu Fatimah. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan kepada mereka bekal dan berkata kepada mereka, bawalah padaku saudara kalian dari ayah kalian. Tidakkah kalian melihat sesungguhnya aku menyiapkan bekal dan aku sebaik-baiknya yang memuliakan? Ya. Nah, al-wawu harfu atfin lama dhorof jahaza fi'lun madin hum maf'ulun bih bijahazi jar wa majrur him mudhafun ilaihi qala fi'lun fi'lun madin ituni fi'lu amr sah ya ya ni maf'ul wawnya dulu wawnya fa'ilnya fa'ul al waw fa'iluhu ni maf'ulun bih bi ahil bi ahin jar wa majrur lakum jar wa majrur min abi jar wa majrum kum mudhafun ilaihi ala tidakkah harfu ini Zat ala tidaklah harfu ini Zat tidak gimana gimana ala tidaklah ala tarawna ala ini kan apa ini udah sering kita temui kan harfu ya. Ta'kid ya harfu ta'kid deh enggak kalau ini enggak ini nanya ini apa ala itu sini hamzanya hamzah istifham oh hamzah itu harfu istifham la tabhain ya sih. Lanya la nafiyah. La nafiyah. Tarawna fi'lun mudhari'un anni ini fa'ilnya. Waw fa'ilnya anni isim ina ni mudhof apa isim ina annat harfu taukidin wa nasbin ni isim ina ufi aku ini san. Ufi fi'lun fi'lun mudhari fi'lun mudhari kaila maf'ulun bih alwaw harfu atfin ana mubtada khairu khabar almunzilina mudhafun ilaih 59 afan sir wa qad amara yusufu bi ikramihim wa husni diyafatihim tuma atahum minat ta'ami ma talabu wa kanu qad ahbaruhu anna lahum ahan min abihim lam yuhdaruhu ma'ahum yuriduna lam yuhdiruhu bukan yuhdaru lam yuhdiruhu ma'ahum yuriduna syaqiquhu binyamina faqala ituni bi akhikum min abikum alam taraw anni ufitu lakum alkaila wa akramtukum fi diyafati wa ana khairul mudifina lakum. Dan sungguh Nabi Yusuf alaihissalam telah memerintahkan untuk memuliakan mereka dengan tamu-tamunya dengan baik, kemudian memberikan mereka makanan apa yang mereka minta, dan sungguh telah mengabak mereka telah menghabari kepadanya bahwasanya mereka mempunyai saudara dari bapaknya tidak hadir bersama mereka, yang tidak dibawa gitu ya. Tidak dibawa sih. Tidak dibawa bersama mereka. Mereka menginginkan Benyamin ya. Alaihissalam. Datang ya. Yang mereka maksudkan adalah saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Dan dia, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, datangkan kepadaku saudara kalian dari ayah kalian. Tidakkah kalian melihat sesungguhnya aku memenuhi bagi kalian dan aku memuliakan kalian sebagai tamu dan aku sebaik-baiknya yang melayani yang memuliakan kalian, memuliakan tamu bagi kalian. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ala taruna anni ufil kayla wa ana khairul muzirin. Dan ketika Nabi Yusuf menyiapkan kepada mereka, ya, bijahazihim, yaitu di tempat mereka menyimpan makanan, ini kan tujuan kedatangan saudara Yusuf, meminta atau membeli makanan dari Mesir, ya, karena di daerah mereka tertimpa kekeringan. Nah, ketika sedang proses pemuatan barang ini, Nabi Yusuf berkata, qala ya itu nih ya, datangkanlah kepadaku saudara kalian dari bapak kalian. Ala taruna, tidakkah kalian melihat bahwasanya aku ufil kaila, menyempurnakan timbangan, wa ana khairul munzirin, dan aku adalah sebaik-baik orang yang menyambut tamunya. Jadi Nabi Yusuf punya permintaan kepada ya saudara-saudaranya agar mendatangkan Bunyamin. Ya, karena Nabi Yusuf udah kangen ya sama saudaranya yang bernama Bunyamin. Nah, kita lanjutkan dulu. Baca siapa nih? Bu Marsi baca ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun. Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Alfa'u harfu asfin, in harfu syartin, lam harfu jazmin, taktu fi'il mudhari, majzumun bilam, alwawu fa'ilnya, ni maf'ulun bih, bihi jarwa majrur. Alfa'u harfu jawab, la harfu nahyin, kaila, fi'illa, fi'illa, isimla, hum, jarwa majrur, andi dhorof, yaknya mudhafun ilaih, al-waw harfu alfin, la harfu nahyin, taqrabun, fi'il mudhari, al-waw fa'ilnya. Ustaz? Afan Bu, ini kan nanggung ya? Oh iya. Baca sedikit lagi. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Satu. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Qalu fi'il madhi anhu fa'ilnya asinu harful istiqbal. Nurawidu fi'il mudhari, nahnu fa'ilnya, anhu jarwa majrur, abahu aba maf'ulun bi, alha'u mudhafun ilaih. Wa inna alwawu harfu atfin, inna harfu tawkidin wa nasbin, na ismi inna alamu alamu tawkid, fa'iluna khabaru inna. Namusat. Fa in lam ta'tuni bihi falaysa lakum 'indi ta'amun akilahu lakum wa la ta'tu ilayya. Dan jika kalian tidak mendatangkan kepadaku, maka tidak ada makanan bagi kalian yang akan aku timbangkan. Ya sudah ya. Akilahu, aku timbangkan ya tadi. Ya betul. Untuk kalian, dan janganlah kalian datang kepadaku. Qalu sanabdulu juhdana liiqna'i abihi an yursilahu ma'ana walan nuqassiru fi dhalika. Mereka berkata, kami akan mengerahkan segala kemampuan kami untuk memenuhi. Ini gimana saat liiqna'i abihi? Ya, maksudnya untuk memberikan apa ya, alasan yang memuaskan ayahnya gitu. Untuk memberikan alasan yang memuaskan kepada ayahnya agar ia bersama kami. Mengirimnya ya. Mengirimnya bersama kami. Dan kami tidak akan bermalas-malasan akan dalam hal tersebut. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Maka jika kalian tidak mendatangkan kepadaku saudara kalian yaitu Bunyamin, fala kailakum indi, maka tidak ada timbangan bagi kalian dariku. Wala taqrabun, dan janganlah kalian mendekati aku. Indah Yusuf ini ngancem ya. Kalau kalian enggak berhasil membawa Bunyamin ke sini, maka ya kalian tidak akan aku berikan jatah makanan lagi. Qalu, mereka pun menjawab, sanuraidu anhu abahu. Kami akan berusaha membujuk bapaknya, yaitu bapaknya Bunyamin, wa inna la fa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan berusaha untuk melakukannya. Jadi Nabi Yusuf ini ya sangat rindu dengan Bunyamin, makanya dia menggunakan berbagai cara untuk agar mereka saudaranya ini membawa Bunyamin menghadapnya. Nah, insya Allah kita lanjutkan kisahnya besok. Kita lihat dulu pertanyaan yang masuk sebelum kita bahas hadis ya. Nah, astaslihu kenapa mazum ya di ayat 54 ya. Kita lihat dulu ayatnya. Qala al-maliku tuni bi astaslih suni nafsi. Ini kan kalimatnya jawab syarat ya. Ituni bi, datangkanlah ya kepadaku. Ya, kalau kalian mendatangkan kepadaku astakhlishu li nafsi ya. Aku akan membebaskan dia ya. Jadi ini adalah fiil jawab ya. Jadi kalau memang kalimatnya jawab syarat, maka dia salah satu amalnya adalah majzum ya. Ya, kalimat jawab syarat itu kalau dia fiil mudhari, maka dia majzum. Makanya di situ astaslih ya. Astakhlis itu sebagai fi'il mudhari majzum. Naam. Itu enggak ada fa-nya ya, saat enggak gimana itu ceritanya, Ustaz? Enggak mesti jawab syarat itu ada fa-nya. Kayak yang harus ada fa-nya itu kalau ada huruf syaratnya. Ini kan enggak ada huruf syaratnya. Jadi ini kalimat jawab syaratnya langsung dengan fi'ilnya kan? Oh, gitu. Bukan dengan huruf syarat. Kalau ada huruf syarat, iya, dia ada jawab syaratnya. Gitu. Tapi nggak selalu, Bu. Nggak selalu ada isim syarat, misalnya ada jawab syaratnya. Nggak, misalnya manjadda wajadda kan nggak ada apa-apanya. Gitu. Kan nggak manjadda fawajadda, nggak. Tapi manjadda wajadda. Cuma ada isim syarat, nggak ada huruf jawabnya di situ kan? Gitu. Nah. Tidak, Pak. Ya, aku. Tafsir 59, memikir bertanya, tadi dibaca ufitu. Oh iya ya, kalau ufitu ya salah ya. Kan fi'il madinya kalau kayak gitu apa Bapak Ibu? Apa fi'il madinya? Aufa yufi ya. Aufa yufi gitu ya. Makanya anni aufaitu lakumul kaila, ini kan fi'il madi ya. Berarti aufaitu. Ya, betul, berarti ini memikir bukan nanya ya, tapi ngoreksi ya. Namanya jazakillah khairan. Tapi kita lanjutkan ke hadis. Hadis keberapa sekarang? Hadis mana hadis ini? 87 ya. Oh, panjang juga hadisnya. Ini hadisnya panjang banget, besok aja ya. Soalnya ini kodrolah harus ke Jogja hari ini. Apa namanya, untuk kelas Selasa besok walaupun ya tergantung bisa ya, kalau on time bisa, tapi kalau nggak on time kemungkinan libur ya. Jadi kita lihat kondisional besok ya, kalau sampai Jogjanya tepat waktu Insya Allah bisa, tapi kalau telat kayak biasanya ya libur dulu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya, sampai sini dulu insya Allah. Semoga yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.